hati tusuk sembilu bisa. Pedihnya entah bila akan terhenti. Berkasih dirimbas marah berapi, terbakar tanya ku sendiri. Oh mengapa? Apakah mungkin kan terulang kembali? Asyiknya cinta bagai dulu, atau serapuhnya mimpi yang pulang pagi? Semakin ingin aku lupakan, dan semakin singkirkan.